Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah wa ghafirallahum. Kita sampai pada potongan hadis, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan jika pada umatku telah terangkat pedang, terhunus, maka itu tidak akan berhenti sampai yaumul qiyamah. Qala rahimahullah, wa kadzalika waqa'. Dan seperti itulah faktanya. Fa inna sayfa lamma waqa'a bi qatli Utsman radhiyallahu an lam yurfa'. Semenjak pedang terhunus di masa Utsman, pemberontakan Khawarij, akhzahumullah, kudeta hingga terbunuhnya Utsman, semenjak itu tidak ada hentinya peperangan di umat ini. Dan itu teranggap awal terangkatnya pedang, terangkatnya senjata di tengah umat ini, di antara mereka, bukan dengan pihak kufar, tetapi bainahum, fitnah terjadi di tengah umat. Dalam hal ini Khawarij, para pemberontak yang membangkang kepada khalifah. Maka semenjak itu tidak turun lagi pedang ini, terus senjata itu terangkat, peperangan demi peperangan terjadi. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah. Begitulah terus sampai yaumul qiyamah. Walakin qad yakthur taratan wa yaqillu ukhra. Hanya saja permasalahannya terkadang sering banyak terjadi, terkadang berkurang, minim peperangan-peperangan itu. Diangkatnya senjata di tengah-tengah umat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terkadang di suatu zaman, di suatu daerah, lama, sering terjadi, fitnah semakin dahsyat. Terkadang itu minim, bisa ditahan dan berkurang. Wa yakunu fi jiha wa yartafi an ukhra. Atau terkadang itu terjadi di suatu daerah, fitnah dengan diangkatnya senjata, pertumpahan darah di antara mereka. Namun di daerah lain bisa dikendalikan sehingga tertahan fitnah itu, tidak sampai terjadi pertumpahan darah, diangkatnya senjata. Demikian pengabaran ghaib dari Rasul SAW tentang suatu yang akan terjadi di umat ini dan pasti terjadi dan telah terjadi. Berapa banyak peperangan, pertumpahan darah, bainahum bain, di antara muslimin. Entah itu terkadang dengan latar belakang siasah, politik, perebutan kekuasaan, dijatuhkannya dinasti yang satu, yang berikutnya, terkadang karena kelompok, sekte tertentu. Al-Muhim, seperti yang Rasul sebutkan, begitu terangkat senjata di umat ini mulai zaman Uthman, tidak akan lagi terletakkan terus. Permasalahannya hanya mukthir wa muqil. Terkadang sering banyak terjadi, terkadang berkurang. Tapi terus akan terjadi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Qauluhu wa la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kemudian Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi sa'ah, kiamat tidak akan terjadi sampai sekelompok atau kabilah, kampung tertentu dari umat ini mengikuti musyrikin, bersama mereka. Al-hay wahidul ahya, hayyun min ummati. Hay bentuk mufrad dari jamaknya al-ahya, yang dimaksud bukan yang hidup, hayat, tetapi hay yang dikehendaki, wahiyal qabail, qabilah, dan ma'ruf. Hay fulan, maksudnya qabilah fulan, suku ini, suku itu, disebut hay, ahya'ul Arab. Wa fi riwayati Abi Dawud hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dan itu lebih jelas tersebut dalam Sunan Abu Dawud, sampai beberapa kabilah dari umat ini bergabung mengikuti musyrikin. Wal makna annahum yakununa ma'ahum. Maknanya ahya ini, kabilah-kabilah dari umat ini menjadi satu bersama musyrikin, kufar. Wa yartaddun wal iyadzu billah. Mereka murtad dari imannya. Birogbatihim an ahlil Islam, karena mereka benci, tidak senang, tidak loyal, tidak empati kepada muslimin. Waluhuqihim bi ahli syirk, mereka lebih memilih untuk bersama musyrikin dengan banyak alasan dan mubarrir, yang katanya muslimin begini, muslimin begitu, lihat itu kufar, lihat itu barat, mereka maju, mereka begini, mereka begitu. Dia benci dan pobi terhadap umat Islam yang dianggapnya mundur, dianggapnya kuno. Nah, sementara pihak kufar dia eluh-eluhkan dan dia diagung-agungkan. Sampai dia bersama mereka. Yalhaqo hayyun min ummati bil musyrikin, atau yalhaqu qabail min ummati bil musyrikin. Luhuq yang dimaksud mereka, kabilah-kabilah ini di umat ini mengikut dan bersama musyrikin. Apakah yang dimaksud luhuq badanian secara jasadnya saja, jasadnya ini dia lebih senang, lebih memilih untuk hidup bersama musyrikin, di tengah-tengah musyrikin, bersama kufar di negara-negara mereka. Ataukah yang dimaksud luhuk hukmian, bersama mereka musyrikin ini secara hukumnya, hatinya, pemikirannya bersama mereka seperti mereka, walaupun jasadnya masih bersama muslimin di negara muslim. Yang ini atau yang itu, atau kedua-duanya? Ya jasadnya, ya pemikirannya, secara hukum dia ngikut dan bersama musyrikin. Bisa jadi, atau yang zahir para ulama sebutkan kedua-duanya, sehingga tidaklah salah jika dikatakan hukmian mereka ini seperti musyrikin, bersama musyrikin. Badanian pun ya begitu kenyataannya. Dia tinggalkan kaum muslimin, dia tinggalkan negara-negara muslim, dan dia lebih senang, lebih memilih tinggal di negara-negara kufar. Wa min ajaib, termasuk dari keanehan, kalau kamu lihat tokoh-tokoh mereka yang semangat membombardir, menyerang kaum muslimin yang katanya kufar, pemerintahnya tagut, berhukum dengan selain hukum Allah, berloyal kepada kufar, Amerika dalam hal ini dan sekutunya. Sering mereka bidikkan ini kepada negeri-negeri muslim, utamanya seperti Mamlaka, Saudia, terus di hujani serangan mereka, syubhat-syubhat mereka seperti ini. Anehnya, minal mudhikat al-mubkiyat, lucu tapi menyedihkan, merekanya tinggal dan berdomisili di negeri-negeri kufar. Tinggal di negeri-negeri barat yang jelas-jelas tidak ada Islam di sana, syiar, gak ada hukum selain hukum Allah. Masih mending ini, negara muslim ada kekurangannya jelas, ada kelemahannya di sana-sini, tapi itu negara muslim dan yang hidup di sana muslimin, ada masjid, ditegakkan 5 waktu, Jumat, azan, dan seterusnya. Ini enggak, dia tinggal di negeri kufar. Ambil contoh Al-Mis'ari, sa'arallahu al-jahima bihi, tinggalnya di Birmingham, Inggris. Nah, begitulah mereka. Muhammad Surur, Zainul Abidin, tokoh sururi ya, tinggalnya di London, Inggris. Fulan tinggalnya di Amerika, fulan. Ishada. Dia nyerang negara-negara muslim yang dianggap tohu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kamu sendiri tinggal di mana? Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukmian wa jasadian memang seperti itu. Dia lebih memilih dan lebih senang tinggal bersama musyrikin, bersama kufar. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah as-salama minal khudlan. Hayyun min ummati. Sekelompok atau kabilah dari umat ini mengikut bersama musyrikin. Hai di sini atau kabilah di sini yang dimaksud adalah jins, jenisnya, bukan yang dikehendaki kelompok hai tertentu, kabilah tertentu. Artinya yang dimaukan di dalam hadis hai ini, min ummati, qabail ini, kabilah yang punya pengaruh di umat, punya nama, sehingga ketika mereka berbuat semacam ini, terjadi pada mereka ini yalhaq bil musyrikin, mengikut musyrikin, bersama kaum musyrikin, pindah ke sana, tinggal bersama mereka, terlihat. Artinya terlihat umat pada tahu dan punya pengaruh negatif di umat. Oke, fulan seperti ini. Orang yang punya kedudukan, punya nama. Karena kalau itu tersembunyi, dalam artian kelompok atau kabilah yang tidak ma'ruf, tidak banyak orang, bahkan mayoritas hampir seluruh umat gak kenal, gak tahu siapa dia, siapa kelompok ini, kabilah ini, kemudian tinggal bersama musyrikin, orang gak tahu, gak kenal, dan tidak menggubris, gak akan jadi masalah bagi umat. Tapi yang dimaukan hadis tidak. Orang atau kelompok ini punya pengaruh, sehingga ketika terjadi ini pada mereka, pengaruhnya negatif kepada umat. Kif, diingkari orang seperti ini kok berbuat begini. Tidak disangka, tidak dinyana, tidak dikira ternyata mereka bersama musyrikin. Begitu. Bisa jadi pula, dan seringnya demikian, pada kelompok-kelompok ini ada imamnya, ada pentolannya, ada gembong-gembongnya, pemimpinnya yang menyeru, mengajak untuk yalhaq bil musyrikin, meninggalkan negara-negara muslim, meninggalkan kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Sehingga banyak mempengaruhi kelompoknya, dan itu bisa berefek kepada yang lain juga terpengaruh, mengikut mereka pula, yalhaq bil musyrikin, karena memang punya juru bicara, punya imam yang dipanuti fisyar dalam kejelekan. Waliyadzubillah. Dan begitulah seringnya. Kalau bukan karena mereka, mana itu akan berpengaruh? Mereka yang punya syubhat-syubhat, mereka yang mengangkat dan menyebarluaskan fitnah ini. Wallahiyadu billah. Asyar la yunasibuhu illa syar. Kejelekan tidak akan cocok kecuali dengan yang jelek. At-tayyibun lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin, seperti Allah sebutkan. Yang baik hanya untuk yang baik, hanya cocok dengan yang baik. Wal khabithin lil khabithat wal khabithat lil khabithin. Yang jelek tidak akan cocok, tidak akan senang kecuali dengan yang jelek, yang sama seperti dia, sesuai, sewarna, sejenis, semanhaj, seakidah, sepemahaman dengannya. Ha kata. Makanya sebagai contoh saja, umum, ayat ini umum, tidak hanya laki, wanita. Naam, itu termasuk di dalamnya. At-tayyibat lit-tayyibin, wat-tayyibin lit-tayyibat. Lelaki baik, orang soleh, mukmin, hanya cocok dan hanya mau mencari wanita yang solehah, yang mukminah, yang taat. Wanita solehah pun demikian, gak akan mau kecuali lelaki yang istiqamah, yang tayyib. Dan begitu secara umum. Seperti ulama sebutkan misalnya, apa rahasianya kok kita melihat orang-orang barat, orang-orang Eropa, kufar, musyrikin ini, senang sekali dengan a'azzakumullah, anjing. Wih, dirangkulnya, diciuminya, tidur bersamanya. Kayak anggota keluarganya sudah, mungkin lebih cintanya daripada anak-anaknya. Luar biasa kesayangan mereka, cinta mereka kepada binatang ini yang najis, dan najisnya najis mughalladhah, harus dicuci bahkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wasah, kotor, orang melihat saja yang punya iman tentunya benci, gak senang, kotor, khabith binatang ini. Tapi kok senang mereka? Ya itulah rahasia-rahasianya yang Allah katakan. Al-khabithin lil-khabitha. Tidak akan mencocoki mereka kecuali yang kotor, yang najis, yang khabith. Karena memang mereka khabith. Maka senangnya dengan yang khabith-khabith begitu. Senangnya dengan yang najis-najis. Wahakadha. Maka jangan aneh. Jangan merasa heran kalau mereka senang dan begitu cintanya, begitu sayangnya dengan anjing, dengan babi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan khomer dan begitu seterusnya. Ini pun demikian. Mereka tidaklah cocok kecuali dengan negeri yang khabith. Karena mereka pun khabith. Jelek akidahnya, jelek manhajnya, rusak akidahnya, imannya, ilmunya, amalannya, fasid. Maka tidak sesuai dengan mereka kecuali yang fasid. Lingkungan masyarakat yang rusak, lingkungan masyarakat yang hancur moralnya dan seterusnya, cocok dengan mereka karena memang mereka rusak. Di negeri muslim yang ditegakkan di sana syiar Islam, ada hudud, ada hukum, nggak cocok mereka, nggak betah tinggal di situ karena ini tayyibin, tayyibat, nggak cocok kecuali bagi yang tayyibin. Kata salah satu tokoh, walaupun dia Allah yarhamu, al-muhim ketika dia dihujat oleh beberapa orang, dia katakan, apa kalian mengatakan kota suci, kota mulia, Mekah, Madinah, kalian agung-agungkan, kalian elu-elukan. Saya kesana, ternyata juga banyak kemaksiatan. Ada tempat-tempat di mana di situ orang bisa melampiaskan syahwatnya dengan bebas. Ada tempat-tempat khomer untuk mabuk-mabukan, ada tempat-tempat ini itu. Saya tahu tempat-tempatnya di mana, di ujung sini, di jalan ini, tersembunyi tapi ketahuan dan ma'ruf ada kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Di kota, di tempat yang kalian anggap itu paling mulia di dunia, paling suci, paling kalian agungkan. Beliau hanya menjawab, subhanallah. Sebaliknya, aku, kata beliau, pernah karena satu dan lain urusan, kadang karena dakwah ke negeri-negeri kufar, ini sebaliknya sekarang, negeri-negeri barat, Eropa atau Amerika, yang ma'ruf itu tempatnya kerusakan, kemaksiatan bersumber dari mereka semuanya. Tempat zina, waliyadzubillah, tempat khomer, kafe, diskotik, di sana tempatnya. Perjudian, sumbernya sana. Tapi selama di sana pun aku gak tahu di mana tempatnya. Begitulah. Asyar, terseret kepada syar, hatta dia di tempat suci pun tahu letak, walaupun tersembunyi, tempat-tempat kerusakan. Karena memang dirinya syar, tidak akan tahu, tidak akan hinggap, kecuali di tempat-tempat syar. Orang baik gak akan tahu tempat kejelekan, walaupun di lingkungan atau di tempat yang mayoritas atau banyak syar padanya. Kamu turun di sana misalnya, negeri yang banyak kemaksiatannya, Eropa atau mana, Amerika. Kalau kamu orang baik, yang gak ngerti di mana tempatnya. Orang mau melakukan kemaksiatan itu, kemungkaran ini, gak ngerti di mana tempatnya, harus kemana. Paling-paling kalau dia orang baik, yang dia tahu masjid fulan, markas islami fulan, bertemu dengan fulan wa fulan, akhyar, orang-orang baik, walaupun di negeri itu. Wahakadha. Masing-masing hanya sesuai dan bertemu dengan yang sewarna, sesuai seperti dirinya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Qawluhu, wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Kiamat pula tidak akan terjadi sampai sekelompok dari umat ini pula beribadah, menyembah berhala. Wal fi'am mahmuz. Fi'am mahmuz. Mahmuz itu artinya pakai hamzah. Ada hamzanya. Fi'am, am. Agar tidak keliru dengan ya fi'am. Tapi ini dengan hamzah mahmuz. Fi'am. Al-jama'at al-kathirah. Qalahu Abu Sa'adat. Fi'am maknanya adalah banyaknya jama'ah. Banyaknya kelompok dari umat ini. Beribadah kepada selain Allah. Demikian kata Abu Sa'adat Ibn al-Athir. Rahimahullah. Ibn al-Athir punya kitab ma'ruf dalam Gharibul Hadith seperti ini, kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing, perlu penafsiran apa sih maknanya yang dimaukan dalam hadis. Karena gharibul hadis beda dengan gharibul lughah. Lafat-lafat yang asing dalam hadis beda dengan lafat-lafat yang asing dalam bahasa Arab. Kalau itu dalam bahasa, kamu bisa merujuk ke kitab-kitab bahasa, Lisanul Arab, Tajul Arus, Komus, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau itu dalam hadis, enggak ada kamu dapat di dalam komus, dalam kitab-kitab bahasa. Adanya di gharibul hadis. Karena yang mensarah adalah para ulama hadis. Makanya kemudian banyak mereka tulis gharibul hadis. Al-Khattabi punya gharibul hadis. Ibnul Jauzi punya, termasuk ini Ibnul Athir. Zamakhsyari, walaupun dia Mu'tazilah, Al-Faiq. Ibnul Athir punya kitab namanya An-Nihaya fi gharibil hadis. Para ulama semula menganggap, rahimahullah beliau Ibnul Athir termasuk dari muhaddithin ala madhab ahli hadis, tapi ternyata dalam masalah akidah beliau tergelincir. Ada ketergelinciran dari beliau sehingga tidak berakidah sebagaimana akidah salafus saleh. Maka perlu dihati-hati kalau itu menyentuh masalah-masalah aqaid, asma wa sifat, dan semisalnya. Tapi dalam masalah gharibul hadis bagus. Dan termasuk kitab rujukan yang dipakai dan dianjurkan oleh para ulama hadis. Ibnul Athir rahmatullahi alaih, ghafirallahu lahu. Tadi beliau menafsirkan fi'am adalah jamaat dari yang banyak di umat ini. Wa fi riwayati Abi Dawud wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Di riwayat Abu Dawud sama seperti yang tadi, lafadznya qabail sebagai ganti dari hayy. Ini sebagai ganti dari fi'am, qabail. Sampai kabila-kabila banyak di umat ini ta'budul awthan, menyembah berhala. Wa hadza huwa syahidut tarjamah. Di sini poin utamanya, potongan hadis yang menjadi syahid, bukti yang menguatkan sebagai dalil dalam judul bab. Karena bab kita adalah majaa anna ba'dha hadhil umma ya'budul awthan. Bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Tetap ada kemusyrikan di umat ini. Akan ada dan banyak, bahkan fi'am, qabail, tetap beribadah, menyembah kepada berhala, kepada selain Allah. Syahid ini dalam lafaz hadis. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati atau qabail min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat sampai ini terjadi. Akan banyak dari umat ini menyembah berhala. Berarti pasti terjadi, ada di umat ini kemusyrikan. Wal'iyadzu billah. Fafihi rad ala man qala bi khilafihi min ubadil kubur al-jahidin lima yaqa' minhum minasyirki billah bi ibadatihimul awthan. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang menyatakan sebaliknya. Enggak ada kemusyrikan di umat ini. Aman umat ini dari kemusyrikan. Mukmin. Begitulah para ubadul kubur, penyembah kuburan, orang-orang soleh yang mengingkari adanya kemusyrikan kepada Allah, mengingkari bahwa ibadah mereka di kuburan-kuburan itu bukanlah bentuk kemusyrikan, itu yang mereka mau. Sehingga mereka nafikan, gak akan ada kemusyrikan di umat ini. Dan sebagian dari mereka, A'immatul Mudhillin ini, imam-imam yang menyesatkan, dengan kejahilannya yang luar biasa, menafsirkan hadis Rasul SAW atau dia memahaminya dengan kebodohannya. Masyirku akhafu alaikum. Kemusyrikan bukan aku yang takuti, bukan aku takuti pada kalian. Mulai dia tafsirkan. Rasulullah sendiri tidak khawatir kemusyrikan di umat ini. Bukan kemusyrikan yang ditakuti oleh Rasul SAW. Artinya enggak akan terjadi di umat ini kemusyrikan. Kalau Rasul saja tidak khawatir, tidak takut adanya kemusyrikan di umat ini, padahal beliau nasih, orang yang sangat bernasehat, maka kalian Wahabiyin, orang-orang Wahabi Salafiyin yang mengatakan musyrik, ini enggak boleh, ini syirik akbar, haram, dosa ini, enggak akan kami dengar. Siapa kalian? Kalian bukan orang yang bernasehat, tidak sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau tidak khawatir kemusyrikan terjadi di umatnya, artinya enggak akan ada kemusyrikan terjadi. Jahil, tidak memahami uslub ilmi, enggak bisa diajak bicara secara ilmiah untuk menafsirkan, memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam nusus sunnah. Terus kemana dia dengan hadis semacam ini? Tidak akan terjadi kiamat sampai sekelompok umat ini menyembah kepada selain Allah. Mau dia kemanakan hadis ini? Tapi jahil, yu'mi wa yusim. Kejahilan membuat orang buta, membuat orang tuli, membuat orang bodoh. Wadhalika li jahlihim bi haqiqati tauhid wa ma yunaqidhuhu minasyirki wat tandid. Itu pula karena kejahilan mereka tentang hakikat tauhid itu seperti apa. Jahil mereka, tidak mengerti pula apa yang bertentangan dengan tauhid, apa yang merusak tauhid, kemusyrikan apa, enggak paham. Dia kira kemusyrikannya itu bukan syirik, perbuatannya bukan syirik, dia kira itu tidak merusak tauhid. Fattauhid huwa a'zamu matlub wa syirku huwa a'zamu dzunub. Tauhid merupakan perkara yang paling agung yang dituntut, diminta untuk diamalkan di umat ini, sebagaimana syirik dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa fi makna hadzal hadits, semakna dengan hadis ini, ma fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an. Di sahihain dari Abu Hurairah marfu'an, Rasulullah SAW sebutkan, la taqumu sa'ah hatta tattariba alyatu nisa'i Daus ala dhil khalasah. Tidak akan terjadi kiamat sampai pinggul wanita-wanita Daus bergoyang, artinya mengelilingi patung berhala yang namanya Dzulkhalasah. Ini menyembahnya, beribadahnya. Seperti kamu tahu, terkadang sering para penyembah berhala itu dengan mengelilingi berhalanya, dengan joget-joget atau menari-nari sambil memuja-muja dan menyebutkan ini itu, mengagungkan berhala ini tadi, Dzulkhalasah. Sekelompok wanita dari Daus akan melakukan seperti itu. Menyembah patung Dzul Khalasah. Qala wa Dzul Khalasah taghiyatu Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Kata Abu Hurairah, Dzul Khalasah taghiyah, tauhid, berhala yang disembah selain Allah, tuhannya Daus, suku Daus, yang mereka sembah semenjak zaman jahiliyah dulu. Warawa Ibnu Hibban an Ma'mar qala inna alaihi al-an baitan mabniyan mughlaqa. Kata Ma'mar, Dzul Khalasah sekarang di zaman beliau mabniyan, sudah dibikinkan bangunan rumah yang melindungi berhala ini, mughlaqan, tertutup rapi, rapat untuk menjaga, bahasa mereka, melestarikan warisan leluhur mereka musyrikin ini. Dzul Khalasah. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa fi qissati hadmil Lat lamma aslamat Thaqif, dalam kisah bagaimana dihancurkannya Lat, Lat wal Uzza, ketika Thaqif telah Islam di Taif. Fihi annahu la yajuz ibqa'u mawadhi'i syirk wa tawaghit ba'dal qudrah ala hadmiha wa ibtaliha yauman wahida. Hikmah dari kisah itu bahwasanya tidak boleh dibiarkan tohut-tohut, berhala yang disembah selain Allah, dituhankan, diibadai oleh orang-orangnya, tidak boleh dibiarkan tempat-tempat sesembahan tersebut. Harus dihancurkan, diratakan dengan tanah. Ketika mukminin mampu dan punya kekuasaan, ya yang berkuasa, tidak boleh ada satu tempat pun tertinggal, masih ada di situ berhala, masih ada tempat sesembahannya, bangunannya. Yang di situ orang datang, di situ orang memberi sesajian, harus dihancurkan. Sehari saja tidak boleh itu ada ketika muslim berkuasa, harus diratakan. Begitu Thaqif Islam, mereka beriman, langsung dihancurkan Lat yang biasa disembah-sembah oleh mereka dulu ketika musyrik, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari itu. Wa kadzalika hukmul masyahid allati buniyat 'alal kubur, begitu pula masyahid, tempat-tempat di mana dibangun di atas kuburan, orang minta-minta tawaf ibadah di situ, harus dihancurkan. Wallati utukhidat authanan tu'badu min dunillah, yang sudah dijadikan berhala juga, wathan, disembah selain Allah karena wathan umum. Bisa itu sonam berbentuk berhala, patung, bisa itu berbentuk yang lain. Segala yang disembah selain Allah wathan, kuburan, pohon, batu, semuanya. Wal ahjar allati tuqsadu lisyirki wan nadhr, begitu pula bebatuan yang dikeramatkan, orang melakukan kemusyrikan di situ, nazar di situ, menyembelih di situ. La yajuzu ibqa'u syai'in minha 'ala wajhil ard ma'al qudrah 'ala izalatiha. Enggak boleh dibiarkan kalau mampu. Ketika muslim punya kuasa, sehari pun tidak boleh dibiarkan. Wa katsirun minha bi manzilatil Lat wal Uzza wa Manat. Banyak masyahid ini, kuburan-kuburan dan yang semisalnya, sama seperti Lat wa Manat wal Uzza di zaman dahulu. Didatangi orang, diminta-mintai, doa di situ, menyembelih, memberikan sesajian. Wa'adhamu syirkan indaha wa biha. Dan bahkan kemusyrikannya lebih dahsyat dibanding musyrikin dulu. Karena musyrikin dulu menyembah Lat, Manat, Uzza itu hanya dikala roho, dikala aman begini, dikala tenang, gak ada apa-apa, lapang, mereka nyembah. Tapi dikala syidda, dikala sulit, dikala mereka menghadapi problem besar, menghadapi suasana genting yang berat, mereka doa kepada Allah, melupakan Manat, Uzza, gak ada bagi mereka sudah. Tetapi yang belakangan, hatta di saat genting, hatta di saat sulit, problem berat pun tetap mereka meminta-minta kepada selain Allah. Dan itu ma'ruf. Mereka sebut-sebut, mereka panggil-panggil. Ya Sayyid Fulan, ya Syekh Fulan, tolong selamatkan kami dari kesulitan ini, kesusahan ini, masalah ini. Dikala sulit pun dia tetap musyrik kepada Allah. Makanya lebih, beliau katakan, dibanding Manat, Lat, dan Uzza. Fattaba'aha ula sanana mangkana qoblahum. Begitulah mereka mengikut, meniru umat-umat terdahulu, bahkan melebihi mereka. Wasalaku sabilahum hadwal kudzah bil kudzah. Menitih jejak mereka seperti kudzah. Kudzah itu bulu pada anak panah. Kamu tahu anak panah di belakangnya, pangkalnya kan ada bulu, ya. Ujungnya besi tajam, pangkalnya bulu di kanan kirinya. Ini namanya kudza. Kenapa disebut demikian? Karena kudza, bulu-bulu anak panah ini harus persis seimbang. Bagi yang ngerti, yang profesional, yang faham memanah, harus persis seimbang kanan kiri. Kalau enggak akan tepat sasaran ketika, walaupun yang memanah ahli, terlatih dan luar biasa, kalau bulu-bulu ini enggak sama, enggak seimbang, akan geleot anak panahnya, kena angin. Pengaruh, enggak akan bisa tepat sasaran. Maka bulu-bulu ini harus pas. Betul-betul diukur, apalagi sekarang dengan kecanggihan alat dan teknologi. betul-betul pas, seimbang, beratnya, ukurannya, dan seterusnya. Persis. Makanya Rasulullah sebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, balaghahnya Rasulullah Sallam, persisnya apa yang dilakukan umat belakangan ini dengan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, niru. Persis. Gak buak sama sekali. Gak ada beda sama sekali. Tepat, persis, plek. Apa yang mereka lakukan, itu yang dilakukan umat yang belakangan. Wal'iyadzu billah. Wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus. Kemusyrikan merajalela, menguasai mayoritas jiwa manusia. Lidhuhuril jahal wa khafa'il ilm. Karena merajalelanya kejahilan dan semakin tersembunyinya ilmu. Gak banyak yang tahu ilmu. Gak banyak yang faham ilmu. Sementara kejahilan mendominasi umat. Fasaral ma'rufu mungkaran wal mungkaru ma'rufa was sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Hingga bagi mereka kemakrufan itu mungkar, kemungkaran itu makruf, sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah, syirik bagi mereka itu tauhid, tauhid yaitulah kemusyrikan bagi mereka. Kalau kamu ingkari, segera kamu dituduh benci, musuh kepada orang soleh, musuhnya para wali kamu, menghina, melecehkan para aulia Allah, langsung dituduh begitu. Padahal itulah tauhid, tapi karena kejahilan. Watumisat al-alam, panji-panji iman, panji-panji Islam, ilmu, amal saleh, akhlak, tauhid, tumisat, banyak telah terkubur. Sudah tidak tegak lagi seperti dahulu kala. Washtaddat ghurbatul Islam, semakin asing al-Islam, semakin aneh. Bahkan ala aqrabin nas, orang terdekatmu, orang yang semestinya paling mengerti, paling tahu tentangmu. Di riwayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bayangkan Umar zaman rahimahullah khalifah, nanti kalau jadi khalifah, karena sangat istiqomahnya, sangat tamasuknya terhadap sunnah Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai istrinya sendiri pun mengatakan kepadanya, arahanallahu minka, arahanallahu minka, semoga Allah menenangkan kami darimu. Isyarat kalau bahasa kasarnya cepeto mati sudah. Arahanallahu mink. Kenapa? Keluarganya merasa keberatan. Istrinya, orang paling dekatnya, merasa tidak leluasa layaknya kebanyakan orang. Karena suaminya mutamassik bisunnah. Mau berbuat ini, gak boleh. Haram, ya bintil halal. Aku mau begini, mau itu. Jangan, itu bid'ah. Aku mau begini, gak boleh, itu mungkar. Aku mau seperti fulana begini, ingin ini, ingin itu. Jangan, itu syubhat, tinggalkan. Aku maunya ini, enggak boleh gini. Sempit, dia merasa sesak. Ini enggak boleh, ini enggak but. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit ini syubhat, enggak boleh. Bid'ah. Sampai istrinya pun berkata demikian, arahanallahu mink. Semoga Allah cepat merohahkan kami. Membuat kami tenang, rahat, bisa bebas cepat dengan tidak adanya kamu. Ya bahasa lainnya tadi, mudah-mudahan kamu cepat mati sudah. Dengan itu, bebas sudah dia mau berbuat apa, gak ada yang ngelarang, gak ada yang menghalangi. Orang dekatnya, kif dengan orang yang lain. Dan kamu dapati terkadang seperti itu di keluargamu, orang dekatmu. Terkadang fitnah, ujian. Entah itu dari istri, entah itu terkadang dari anak, entah itu dari orang tua, entah itu dari kakak adikmu, paman bibimu, wah kata orang dekatmu. Apa kamu ini? Dikit-dikit gak boleh, ini gak boleh itu. Kaku, keras, wano, gak bisa hidup kamu, gak bisa ini. Ya. Gerib. Betul-betul asing Islam itu. Bahkan di kalangan orang terdekatmu. Qallal ulama, semakin sedikitnya ulama. Ghalabas sufaha, semakin banyak sufaha. Wa ma aktharuhum la katharuhumullah. Sufi. Banyak sufaha. Tidak ada ilmunya. Tidak menghitungkan segala ucapan dan tindak tanduknya. Kif efeknya seperti apa dampaknya. Maslahat, mafsadah. Jelek, baik, sevi. Dalam tasarrufat, tindak tanduknya. Banyak di umat. Dan betapa banyaknya. Watafaqamal amr. Demikian semakin menumpuk problem demi masalah, masalah demi masalah. Di umat ini washtadal ya's, sehingga orang semakin melihat itu seperti putus asa sudah. Kondisi seperti ini. Wadhaharal fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, banyak kerusakan terjadi daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia mayoritas umat ini. Nas'alallahu al-afiyah wa salama wa faqanallahu lima yuhibbu wa arda wa salatu wa salam ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.